محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وموالاه. Yang saya hormati Ibu Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Hajjah Amani Lubis LCMA. Kemudian mohon koreksi Ustaz, nama universitasnya UIN Syarif Hidayatullah, enggak ada Sultan. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Maaf Ibu. Kemudian Ketua Prodi PAI Bapak Dr. Andes Abdul Haris MAG. Adik-adik mahasiswa Himpunan Mahasiswa Program Studi Agama Islam. Saya diberi tema Modernisasi Beragama dalam Bingkai Kebinekaan. Modernisasi diterjemahkan dalam kata al-hadatsah, al-hadits, sesuatu yang baru. Apakah agama Islam itu menolak sesuatu yang baru? Kalau kita baca dalam sejarah, ketika terjadi perang Khandaq, yang perang itu disebut dengan perang Ahzab, karena di situ berkumpulnya hizib. Ada Yahudi, ada musyrik yang berkoalisi. Koalisi Ahzab, koalisi partai-partai dalam tanda petik. Lalu kemudian seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah turun wahyu strategi untuk menghadapi Ahzab ini?" Dan Nabi, tidak ada wahyu turun. Kalau begitu, bolehkah kita pakai metode yang datang dari Persia? Bagaimana metodenya? Yaitu menggali parit. Parit itu bahasa Arabnya khandak. Maka digalilah parit. Lalu setiap beberapa meter penggalian parit itu ada pos. Itulah yang disebut sekarang dengan Masjid Tujuh. Karena ada tujuh pos penjagaan sahabat saat menggali parit itu. Dan itu tidak ada dalam Al-Quran. Hai orang beriman, kalau kamu menghadapi Ahzab, galilah parit. Tidak ada. Tidak ada dalam hadis Nabi. Nabi memesankan kepada sahabat, kita menghadapi Ahzab, galilah parit. Tidak ada. Strategi menghadapi Ahzab, koalisi itu dengan menggali parit, itu datang dari strategi Persia. Dan Persia itu tidak Islam. Persia itu penyembah api, Majus. Majusi. Itu menunjukkan bahwa Islam tidak menghalangi kita untuk mengambil peradaban. Peradaban dari luar. Karena kalau disebut hadasah atau modernisasi, itu konotasinya adalah kecanggihan alat-alat, teknologi, metodologi setelah masa Renaissance, setelah masa pencerahan, setelah masa istinarah. Dari kata nur, pencerahan, masa kebangkitan di Eropa. Jadi apapun namanya yang datang dari negeri tidak Islam, selama dia ada kebaikan di dalamnya, al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu milik orang beriman, tapi hilang. Kita punya cincin, cincin kita itu hilang. Ditemukan oleh tetangga kita yang tidak Islam. Maka kita tetap berkata, itu cincinku. Hanya saja kamu yang menemukannya. Al-hikmatu dhallatul mu'min, aina wajadaha fahuwa ahakku biha. Dimanapun dia mendapatkannya, dialah yang paling berhak untuk mengambilnya kembali. Maka Islam tidak menolak internet. Islam tidak menolak metode belajar secara online. Kalau itu dianggap sebagai sebuah kemodernan, al-hadatsah. Tapi kalau dia terkait dengan akidah, maka Islam amat sangat tegas. Lakum dinukum waliyadin. Selama tidak terkait dengan akidah, selama dia hanya sebuah metode, sebuah alat, sebuah cara. Jadi kalau saya menggunakan handphone atau menggunakan laptop, menggunakan apapun sebagai penunjang cara belajar, atau mengambil sebuah metode, adik-adik dari PAI, Pendidikan Agama Islam, mengambil metode, cara belajar, cara pembelajaran, alat-alat proses belajar mengajar, maka kita bebas untuk menggunakan itu. Kenapa demikian? Karena Islam tidak menolak hadasah. Bahkan dalam tempat ibadah sekalipun. Bukan ibadahnya, tempat ibadah. Ketika Nabi membangun Masjid Nabawi itu tidak ada menaranya. Menara itu baru datang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar juga meninggal 2 tahun, jadi khalifah, digantikan oleh Umar. Pada masa Umar ada seorang khalifah pengganti Umar bin Khattab, namanya Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab, menggantikan Abu Bakar Siddiq, mengutus panglima perang bernama Amr bin Aus ke Fustat, Mesir. Sampai di Mesir, dia melihat ada manara, manara tempat api. Kita menyebutnya mercusuar. Dia melihat mercusuar ini cantik sekali. Bagus kalau diletakkan di samping masjid sebagai tempat muazzin untuk mengumandangkan azan. Tidak ada hadis menyebut Bilal bin Rabah azan di atas menara, itu tidak ada. Sampai Nabi meninggal. Jadi bangunan menara, tempat yang tinggi, tempat api, apinya dibuang, lalu muazzinnya naik ke atas. Itu bagian dari hadasah, kemodernan. Karena sesuatu yang baru untuk zaman itu. Zaman kita sekarang dia tidak baru lagi. Yang baru zaman sekarang adalah pakai mikrofon wireless. Yang muazzinnya tetap di bawah, tapi suaranya sampai ke atas menggema kemana-mana. Maka ketika awal-awal mikrofon masuk ke Masjidil Haram, muncul kontroversial. Sebagian mengatakan mikrofon tidak boleh dipakai untuk sholat, karena sholat adalah ibadah. Tidak boleh ada intervensi kemodernan dalam ibadah. Sampai hari ini mungkin di daerah Bogor masih ada yang anti-speaker. Masih ada masjid musola yang tidak mau pakai speaker. Karena speaker itu dianggap sebagai kemodernan. Tidak menerima modernisasi. Dan itu pernah terjadi. Ada seorang ulama besar Al-Azhar yang diundang oleh Universitas King Abdul Aziz di Makkah. Yang berubah nama sekarang menjadi Ummul Qura. Mengajarlah Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi di Ummul Qura. Di Makkah Al-Mukarramah. Lalu kemudian ketika itu mikrofon masuk ke Masjidil Haram. Di awal-awal sejarah mikrofon masuk. Ulama Saudi Arabia mengharamkan mikrofon. Imam tidak boleh sholat pakai mikrofon. Jadi dulu suara itu disampaikan ke belakang melalui muballigh namanya. Muballigh orang yang menyampaikan suara. Sampai hari ini muballigh itu masih ada di Masjidil Haram. Tapi hanya satu saja. Kalau dulu terus bersambung ke belakang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu yang menyampaikan suara itu namanya muballigh. Di masjid kita tidak ada muballigh karena sudah ada mikrofon. Ketika mikrofon pengeras suara masuk ke Masjidil Haram, ulama Saudi Arabia melarang, tidak boleh masuk mikrofon ke Masjidil Haram. Kebetulan Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi ketika itu sedang berada bertugas di Makkah. Ulama yang mengharamkan mikrofon itu sedang membaca Al-Quran. Dia pakai kacamata. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, mikrofon ini mukabbirus saud, membesarkan suara. Sedangkan kacamata ini mukabbirus surah, membesarkan gambar. Kenapa alat yang membesarkan suara tidak boleh? Kenapa membesarkan gambar boleh? Kisah itu disebutkan dalam kitab Muzakirat Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Yang tidak boleh dimodernkan itu sholatnya. Adapun alatnya, maka boleh. Begitu juga dengan tasbih. Hari ini kalau ada orang bertasbih menggunakan tasbih digital. Itu termasuk modernisasi. Karena sahabat Nabi bertasbih pakai batu. Batu dihitung satu-satu. Lalu kemudian modernisasi pada tahap berikutnya adalah tasbih dengan pakai tali. Zaman Nabi tidak ada sahabat Nabi bertasbih pakai tali. Maka Syekh Albani membid'ahkan tasbih. Kata dia berzikir dengan pakai tasbih itu bid'ah. Karena masuk unsur modernisasi dalam ibadah. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan tidak bid'ah. Karena zikirnya tetap. Zikirnya tetap subhanallah, subhanallah. Tidak berubah. Yang berubah itu adalah alat penghitungnya. Dan alat tidak masalah. Karena dia bukan ibadah. Ini sekilas tentang modernisasi. Jadi yang saya sebutkan, dari mulai strategi perang, sampai bangunan menara, sampai penggunaan alat tasbih, digital, sampai penggunaan. Ini semuanya adalah salah satu contoh. Islam tidak menolak modernisasi. Selanjutnya tema kita, modernisasi beragama dalam bingkai kebinekaan. Islam itu tidak menghancurkan kebinekaan. Pertama, kebinekaan suku. Jadi ada sahabat Nabi itu yang orang Roma, namanya Suhaib Ar-Rumi. Ada sahabat Nabi itu orang Persia, namanya Salman Al-Farisi. Ada sahabat Nabi itu yang orang dari Abyssinia. Nah, itulah dia yang mereka dari Habasyah, berkulit hitam, Miqdad bin Aswad dan lain sebagainya. Ada yang tidak berjumpa dengan Nabi, tapi Nabi sholatkan. Itulah dia Najasyi. Kronologis sholat ghaib ketika Najasyi meninggal di Ethiopia. Lalu kemudian ada sahabat Nabi itu yang orang Nubia, Bilal bin Rabah. Lalu kemudian ada sahabat Nabi itu yang Arab, tapi bukan Quraisy. Itulah dia suku yang ada di kota Madinah, Bani orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj, orang Ansar. Lalu kemudian ada sahabat Nabi itu yang orang Quraisy. Itulah dia sahabat yang utama, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kalangan darah biru dari golongan Quraisy. Ketika Islam datang, ini mereka tetap dengan namanya. Makanya di ujung nama mereka Al-Ausi, Al-Khazraji, Al-Ansari, tidak menghilangkan kesukuan. Artinya kebinekaan itu tetap terjaga. Kebinekaan tidak dihilangkan. Kalau ku sudah menjadi Islam, maka hilangkanlah kesukuan. Tidak. Yang dilarang itu adalah asabiyah, fanatisme. Maka pada perang Uhud, kalau ada di antara sahabat yang berasal dari kalangan Ansar Muhajirin yang bersalah satu orang, maka tidak boleh digeneralisir. Hei Aus, hei Khazraj, tidak boleh. Yang salah itu tetaplah satu orang. Lalu kemudian kebinekaan dalam hal beragama. Maka ketika sampai di kota Al-Madinah Al-Munawarah, di sana ada suku Bani Nadir, ada suku Bani Quraizah, ada suku Bani Qainuqa, ada orang Khaybar, orang-orang Yahudi. Maka lahirlah apa yang kita kenal dengan istilah Piagam Madinah. Kalau menurut istilah Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, namanya disebut dengan Mu'ahadah. Macam-macam. Kalau mau yang lihat paling lengkap bisa dilihat dalam Sirah Ibnu Hisham. Sirah Ibni Hisham. Tapi kemudian diringkaskan oleh Syekh Safiur Rahman dalam 12 pasal. Bahwa sesama orang Madinah, walaupun dia berbeda agama, maka dia punya kewajiban yang sama untuk menjaga kota Al-Madinah Al-Munawwarah dari serangan orang yang di Makkah. Walaupun orang Makkah itu orang Arab, orang Quraisy, kalau dia menyerang Madinah, maka yang di Madinah wajib membela kota Madinah walaupun dia orang Yahudi. Orang Islam, Arab, Quraisy di Madinah bersaudara dengan orang Yahudi untuk membela Madinah. Menghadapi saudaranya yang datang dari Makkah, walaupun orang Arab, walaupun orang Quraisy. Artinya apa? Karena Makkah adalah Darul Harb, daerah perang, zona perang. Sedangkan Madinah adalah Darussalam, negara salam. Walaupun di dalamnya tidak Islam. Nah, inilah yang diadopsi oleh para ulama, founding father pendiri negara kita. lalu makna-makna itu diserap, lalu kemudian dijadikan butir-butiran yang kita kenal dengan Pancasila sebagai kalimatun sawa, temu antara suku-suku dan agama-agama, sehingga terangkum semuanya menjadi sebuah bangsa yang terdiri dari multi suku, multi etnis, multi warna kulit, multi agama, multi latar belakang sebagai sebuah bangsa. Modernisasi beragama dalam bingkai kebinekaan tercermin dalam khutbah Nabi ketika dia mau melepas pasukan menuju Mu'tah. Apa kata Nabi? Satajiduna rijalan fis sawami. Kamu akan bertemu dengan laki-laki yang tinggal di sawami, di gereja tua. Maksudnya orang-orang yang ada di Syam. Karena pasukan ini akan menuju Mu'tah. Syam itu sekarang Yordania, Palestina, Lebanon, Suriah. Satajiduna rijalan fis sawami. La ta'ridu lakum. Jangan ganggu mereka. La taqtulu sabiyan murdi'a. Jangan bunuh anak kecil yang masih menyusui. Wala syaikhan faniya. Jangan bunuh orang tua renta yang tidak bisa berperang. Wala ta'tiranna nakhla. Jangan cabut pokok kurma. La tahdimu buyuta. Jangan hancurkan rumah. Pesan-pesan ini adalah pesan ada objek perang dan ada objek kebinekaan. Menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga itu. Begitu juga ketika sahabat Nabi sampai ke negeri-negeri yang awalnya adalah bukan masyarakatnya muslim, maka mereka tidak menghancurkan. Itu bisa dilihat ketika sahabat Nabi sampai ke Mesir atau ke Irak. Maka sampai hari ini Mesir masih ada Kristen Kop Ortodoks. Mereka bukan Protestan, bukan Katolik, tapi Ortodok Koptik. Begitu juga di Irak masih ada sampai hari ini. Kemudian di Lebanon namanya Kristen Ortodok Maronit, bisa hidup berdampingan sampai hari ini. Itu menunjukkan bahwa bingkai kebinekaan. Selama dia masih dalam koridor sosial, ada dua yang menjadi syarat. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Selama mereka tidak memerangi kamu dalam agama. Wa lam yukhrijukum min diyarikum. Mereka tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu. Mereka tidak memerangi kamu. Mereka tidak mengusir kamu. Maka balas dengan dua. Antabarruhum, berbuat baiklah kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah kepada mereka. Selama mereka tidak memerangi kamu, selama mereka tidak mengusir kamu, maka kamu balas dengan dua, antabarruhum. Tidak dikatakan antuhsinu ilaihim. Padahal baik itu bahasa Arabnya banyak. Khair baik, hasan juga baik. Tapi tidak dikatakan antuhsinu ilaihim, tapi disebut antabarruh. Tabarru diambil dari kata birru. Birru ini selalu dipakai untuk birrul walidain. Apa komentar Syekh Yusuf Al-Qardawi? Kalau birrul walidain dipakai kata birru, maksudnya berbuat baiklah kamu kepada orang yang berbeda keyakinan denganmu sebagaimana kau berbuat baik kepada orang tuamu. Makanya ketika ada seorang anak masuk Islam, orang tuanya tidak masuk Islam, maka dalam Islam diajarkan silaturahimnya tidak putus. Itu terjadi pada zaman Nabi. Kata sahabat bernama Asma, Ummi Qadimat, ibu saya datang. Wahia raghibatun, dia sangat ingin jumpa dengan saya. Ibunya datang 600-500 km dari kota Makkah. Dia mau jumpa dengan saya. Afa asiluha, bolehkah saya menyambung silaturahim dengan dia? Nabi siliha, silakan tambung silaturahim. Afa u'tiha, bolehkah saya memberikan sesuatu untuk dia? Kata Nabi i'tiha, berikanlah sesuatu untuk dia. Makanya Syekh Atiyah Soqar, salah seorang ahli fatwa Al-Azhar, Allahu warhamhu, memberikan fatwa boleh memberikan hewan kurban sunnat beasiswa pada berbeda agama. Ini tentang bagaimana Islam melihat bingkai kebinekaan. Jadi jangan dibenturkan antara agama dengan kebangsaan. Jangan dibenturkan antara agama dengan kebinekaan. Karena Islam ketika dia datang, dia tidak menghancurkan kebinekaan, dia tidak menghancurkan keberagaman, tapi dia tetap menjaga dan saling menghormati. Dan itu dibuktikan dalam sejarah Islam yang cukup panjang, dari mulai dari kota Makkah hingga kota Madinah, dari Madinah menyebar sampai ke Mesir, sampai ke Maroko, dari Maroko menyeberang ke Eropa, Andalusia, sampai ke bagian barat, lalu ke bagian timurnya, sampai ke Azerbaijan. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, sahabat Nabi Hudzaifah ibnul Yaman sudah sampai ke Azerbaijan, sampai ke Bahrul Caspian Sea, Bahrul Qazwain. Bahrul Qazwain itu sekarang berada di Rusia. Alam yang terkembang begitu luas menjadi bukti sejarah bagaimana Islam bisa berkembang dengan berbagai macam kebinekaan. Adapun dalam konteks lokal keindonesiaan, bisa kita lihat bagaimana dakwah para wali Songo, Kasunan Kudus berdakwah. Kebetulan saya satu angkatan ke Mesir, ada sahabat saya dari Kudus, sudah saya tahu tahun 98 kami ke Mesir, kata dia, kami di Kudus berkurban tidak menyembelih sapi. Kami di Sumatera berkurban dengan sapi, dengan lembu, dengan kerbau, kambing. Kami di Kudus tidak. Kami menyembelih kambing, kerbau. Kenapa? Karena Sunan Kudus mengajarkan menghormati saudara-saudara yang berasal dari kalangan Hindu. Yang ketika itu masyarakat Kudus menganut agama Hindu. Tak tahu sekarang. Itu tahun 98 kawan saya dulu. Saya pergi ke Masjid Kudus, menaranya seperti candi. Kenapa tidak dibawa Sunan Kudus bangunan kubah? Karena orang-orang Jawa di Kudus yang ketika itu masih agama Hindu Buddha, khawatir mereka nanti terkejut melihat bangunan baru nih, kaget-kaget mereka. Lalu kemudian bagaimana Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, Wali Songo berdakwah menggunakan gending, menggunakan gamelan, menggunakan alat-alat tradisional yang secara peralatan itu disebut dengan hadasah, sesuatu yang baru, modernisasi. Karena alat itu tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia dipakai untuk sebagai sarana dakwah. Dia tahu bahwa masyarakat di Jawa suka dengan lantunan-lantunan, suka dengan nyanyian-nyanyian. Maka solawat-solawat itu dirubah menjadi lantunan nyanyian yang dilantunkan oleh, didendangkan dengan suara lagu, dengan yang khas, diiringi dengan gending, dengan alat-alat yang membuat orang tidak merasa asing. Sehingga Islam itu datang dengan kelembutan. Akhirnya orang hatinya tersentuh, lalu kemudian dia bersyahadat. Puncaknya adalah dia mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Saya kira saya sudah menjelaskan tentang modernisasi dalam beragama, dalam bingkai kebinekaan, dari mulai zaman Nabi sampai kepada sahabat, sampai kepada Islam ke seluruh penjuru dunia, sampailah ke negeri kita secara singkat. Sebagai pengantar dialog kita pada kesempatan ini dengan tema modernisasi beragama dalam bingkai kebinekaan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami haturkan kepada Profesor Dr. Muhammad telah memberikan nasihat kepada kami. Yang pada intinya kurang lebih saya akan paparkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu pada intinya Islam tidak menolak al-hadatsah atau modernisasi. Mulai dari tadi beliau menceritakan tentang strategi perang sampai juga bangunan daripada menara atau manaroh itu, dan juga cara bertasbih menggunakan alat-alat yang cukup banyak, dan juga sampai juga pada ke negeri kita, mulai dari Sunan Kudus yang berkurban dengan kerbau karena menghormati daripada masyarakat di dalamnya, kemudian juga Sunan Kalijaga yang berdakwah dengan hal-hal yang berbau dengan musik, sehingga hal tersebut efektif dan membuat daripada masyarakat bersyahadat masuk Islam. Selanjutnya, karena sudah banyak pertanyaan yang masuk kepada kami, sekitar 56 pertanyaan, maka kami sudah merangkum sedikit dari sekian banyaknya pertanyaan yang masuk pada Profesor Dr. Ustaz Abdul Somad. Ya, silakan. Baik, mohon maaf, saya ulangi. Tadi ada sedikit gangguan sinyal. Sudah sekitar 56 pertanyaan yang diajukan kepada kami selaku panitia untuk ditanyakan kepada Ustadz Abdul Somad. Mohon maaf kami sampaikan kepada teman-teman sekalian yang telah bertanya dan tidak kami sampaikan kepada beliau seluruhnya. Langsung saja pertanyaan yang pertama kepada Ustadz Abdul Somad dari saudara Andi Yusuf Syakir. Beliau kuliah di UIN Jakarta. Pertanyaan beliau, bagaimana pandangan Ustadz terhadap orang Muslim yang terlalu mengagungkan toleransi? Tetapi dia terlalu berlebih-lebihan sampai bertoleransi dalam beragama pula. Padahal tidak ada toleransi dalam beragama atau akidah yang seperti beliau sampaikan tadi. Seperti dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagaimana pandangan Ustadz selaku selaku pengisi acara pada hari ini? Silakan Ustadz, mungkin dijawab terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi setiap menyikapi sesuatu itu biasanya terbagi kepada tiga. Yang pertama al-mutasyaddidun, orang yang sangat ketat, al-mutasahilun yang sangat longgar, dan al-mu'tadilun atau al-munsifun, orang yang pertengahan. Apapun masalahnya selalu terbagi kepada tiga kelompok. Ekstrim kanan, ekstrim kiri, dan moderat. Mu'tadilun, mutasyaddidun, mutasahilun, mu'tadilun. Ekstrim kanan, ketat. Tidak sama sekali. Ekstrim kiri, longgar. Sampai tidak ada lagi rambu-rambunya. Sedangkan kita, saya, pakai yang tengah. Dalam hubungan sosial, teman-teman SD saya, satu kelas dulu ada yang Buddha, ketika kami reuni, saya mengundang dan mereka datang bertemu, makan bersama, buat acara. Jadi saya berbicara tentang kebinekaan bukan teori. Saya punya teman yang non-muslim, kawan SD saya, orang Cina, hubungan kami tetap baik sampai hari ini. Reuni tahun yang lalu alumni SD, ketemu di hotel, makan bersama, ngobrol bersama. Lalu kemudian tetangga dekat rumah, berbeda agama, teman kecil saya, sampai hari ini masih WA-WA. Saya ceramah di Jakarta, tentu yang mengundang saya orang Islam Jakarta, tapi ketika dia nelpon, assalamualaikum, waalaikumsalam, Ustaz Somad, iya. Dari mana kamu dapat nomor saya? Dari tetangga Ustadz dulu, namanya si Anu, non-muslim. Jadi orang Jakarta dapat jadwal ceramah saya, dari tetangga saya yang non-muslim. Kebinekaan. Hubungan sosial. Saya datang ke rumahnya, dia tahu saya Ustadz, dia suguhkan air kaleng. Minum, duduk, ngobrol, bicara. Dalam hubungan sosial. Tapi kalau sudah terkait dengan masalah akidah, ada rambu-rambunya, ini dilarang parkir, ini lampu merah, ini kecepatannya tidak boleh lebih dari 40 km per jam. Kalau lalu lintas saja ada aturannya, maka dalam beragama juga ada aturan. Jadi saya termasuk dalam masalah sosial longgar. Tapi dalam masalah terkait dengan akidah, wala ana abidum ma'abattum, wala antum abiduna ma'abud, lakum dinukum waliyadin. Dan itu bukan ijtihad saya. Saya mengikut ijtihad guru-guru saya, ustad-ustad saya, fatwa-fatwa para ulama, itulah yang saya pakai, itulah yang saya sampaikan. Wallahu'alam. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih. Jadi pada intinya, tetap daripada pegangan akidah kita dan tidak menyalahkan daripada apa-apa yang masuk dari luar dalam Islam. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya pertanyaan yang cukup jauh nih Ustaz. Alhamdulillah webinar kami sampai ke Malaysia Ustaz. Insyaallah. Kepada saudara Muhammad Aidil Azizi bin Hanafiyah. Beliau berasal dari SMK Sri Perhentian Pontian Johar Hadir. Assalamualaikum Ustaz. Saya Aidil Aziz. Saya mau tanya kepada Ustaz, bagaimana kita sebagai komunitas muslim membangun rasa cinta terhadap kesatuan umat dalam masyarakat? Karena semuanya butuh dalam kesatuan yang indah. Terima kasih Ustaz. Ada perbedaan dalam bidang fikih. Maka adik-adik mahasiswa alumni dari Pendidikan Agama Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bertanggung jawab. Ini bukan domainnya orang syariah saja. Tidak bisa kita bicara di masjid, saya spesialisasi saya bidang pendidikan. Masalah fikih bukan urusan saya. Oh, tidak bisa begitu. Kita mesti jelaskan secara singkat. Masalah ikhtilaf basmalah, sir dan jahat. Masalah berdoa setelah sholat, apakah sendirian atau berjamaah. Masalah itu yang selalu saya lakukan hari ini. Untuk interen umat. Ikhtilaf fikih. Kemudian tentang ikhtilaf dalam masalah akidah. Tentang masalah ayat-ayat mutasyabihat. Bahwa kalangan salaf punya dua metode. Yang satu namanya tafwid. Serahkan pada Allah. Ar-Rahman alal arsyistawa. Apa makna istiwa? Wallahu alam bisawab. Al-istiwa maklum. Istiwa, semua orang tahu makna istiwa. Wal kaifiyatu majhulah. Bagaimana Allah istiwa di atas arasy, tak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajib. Beriman tentang ayat ini wajib. Karena kalau mengingkari ayat ini berarti kafir. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Sedangkan sebagian sahabat, sebagian ulama mentakwil. Mentakwil. Takwil itu mazhabnya salaf. Imam Malik pun mentakwil. Kata Imam Malik, turun Allah sepertiga malam itu bukan Allahnya turun, tapi rahmatnya turun. Kemudian kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu hancur kecuali wajah Allah. Maka wajah di situ kata Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari illa mulkah, kuasaan Allah, bukan wajah seperti ini. Jadi ada metode tafwid, serahkan pada Allah, ada metode takwil. Takwil itu memaknai dengan makna kiasan, bukan makna hakiki, bukan makna zat, bukan makna tajsim. Nah, jadi kita sebagai orang yang spesialisasi bidang agama Islam, terlepas dari disiplin jurusannya, maka dia mesti mampu menjelaskan kepada masyarakat untuk interen. Karena dalam masalah akidah, ada Jabariyah, ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, ada macam-macam Syiah, ada kita jelaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam masalah fiqih, ada mazhab. Abu Hanifah, Hanafi, ada mazhab. Malik bin Anas, Maliki, ada mazhab. Muhammad bin Idris, Syafi'i, ada mazhab. Ahmad bin Hanbal, Hanbal. Jelaskan ini. Jangan giring orang ke satu pendapat, kemudian salah yang lain, hanya karena berbeda dengan kita. Lebih baik kita jelaskan seperti metode yang dipakai oleh Imam Ibnu Rusy dalam Al-Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid. Selalu saya pakai referensi Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Zuhaid. Saya kira dua itu saja yang banyak ikhtilaf, fikih dengan akidah. Wallahu'alam. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi pada intinya kesatuan itu sangat perlu, dan memang dalam segi fikih dan akidah itu ada ikhtilaf, sehingga untuk disatukan memang cukup rumit, tetapi bisa kita satukan dalam keragaman di dalam Islam itu sendiri. Selanjutnya pertanyaan ketiga, sampai daripada kota Semarang, Ustaz. Berasal daripada Burhanuddin, pasca sarjana UNES atau Universitas Negeri Semarang. Assalamualaikum Ustaz. Kebinekaan bukan hanya masalah perbedaan, yaitu tentang adat budaya, tradisi, dan lain-lain. Tetapi juga perbedaan agama, dan setiap perbedaan tentu diperlukan sikap toleransi. saat ini banyak dari sebagian orang atau kelompok-kelompok tertentu mengartikan toleransi dengan cara ikut serta turut berbaur dalam kebiasaan serta ritual dan lain-lain. Dalam agama Islam sendiri, tentu cara tersebut tidak sejalan dengan ajaran. Lalu seperti apa sebenarnya esensi dari sikap toleransi dalam agama Islam? Terima kasih, Ustaz. Coba nanti adik-adik cari di Google, di YouTube, tulis Islam di Champa. Champa itu Kamboja, Vietnam. Dia masih Melayu. Tapi sudah terlalu jauh dengan Melayu Semenanjung Malaysia, dengan Sumatera, dengan Kalimantan. Tapi secara asalnya Champa. Jadi Raja Champa ini ingin mengkombinasikan antara Islam dengan Hindu. Karena dikhawatirkan terjadi konflik. Karena masyarakatnya ketika itu dua. Jadi akhirnya bercampur aduk. Cobalah tulis Islam di Champa. Nanti terjadi akhirnya sinkretik. Kita hanya bisa memaknai kebinekaan toleransi dalam sosial. Adapun dalam masalah keyakinan, lakum dinukum waliyad. Nanti kalau kita terlalu dalam masuk ke dalam, nanti terjadi adalah sinkretisme. Pencampur adukan antara ritual. Dan itu bukan pengalaman baru. Pernah terjadi pada bagaimana dulu ketika Islam masuk ke India, terjadi sinkretis. Bagaimana ketika pengalaman di Champa, alhamdulillah tidak terjadi di Wali Songo, tidak ada sinkretis. Islam tetap dengan keislamannya, saudara-saudara kita tetap dengan agamanya, tetap bertetangga, berteman, bersahabat, tapi tidak menjadi sebuah agama baru. Jadi yang saya yakini, yang saya pahami, dalam masalah sosial, bertetangga, berteman, satu sekolah, satu kampung, satu kampus, berbeda agama, berbeda suku. Tapi kalau sudah dalam masalah ibadah, maka biarkanlah ini ibadah mereka, ini ibadah kita. Karena kalau dicampur aduk nanti akan membuat keyakinan yang baru, yang dalam pelajaran agama-agama disebut dengan sinkretisme. Nauzubillah. Demikian, wallahu'alam. Baik, terima kasih Ustaz. Saya rasa sudah cukup jelas. Kemudian selanjutnya, dari Fatul Amin SPDI. Beliau berasal daripada pimpinan Yayasan Al-Muhairah. Pertanyaan beliau adalah, sesuai tema dari webinar, modernisasi keberagaman dalam bingkai kebinekaan. Adakah tuntutan yang pas untuk dunia modernisasi saat ini? Karena sementara ini, banyak sekali perpecahan dan tebaran kebencian yang semakin menjadi-jadi di media sosial. Apa yang akan kita lakukan jika setiap mengakses media penuh dengan ujaran kebencian dan propaganda? Mohon pencerahannya, Ustaz. Hampir seluruh negara, baik negara maju maupun berkembang, sedang menghadapi angin kencang bernama sosial media. Akhirnya untuk mencegah hal ini muncullah cyber law. Karena munculnya cyber crime, kejahatan dunia cyber. Dalam dunia bisnis ada tipu-tipu, bisnis bohong-bohong, investasi bodong melalui cyber. Dalam bidang hate speech, ujaran kebencian. Maka untuk menjerat ini, ada yang disebut dengan UU ITE, ada yang disebut dengan macam-macam undang-undang, itu adalah kesepakatan manusia yang hidup di zaman tertentu, di belahan bumi tertentu, untuk mengatasi masalah bersama. Karena kalau dibiarkan ini, pembicaraan orang di rumahnya, di dalam kamarnya, berdua dengan istrinya, keluar rumah, itu kan mengerikan didengar orang. Pembicaraan orang di dalam masjidnya, dalam mimbar mihrabnya, dalam dialog berdua, tiba-tiba bocor keluar. Nah itu pasalnya mesti jelas. Apakah dia dikatakan ujaran kebencian? Dia sedang berada di majelis kajian subuh. Nama kajiannya tadabbur ayat-ayat. Ayat yang dibahas, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasah. Wama qataluhu, wama salabuhu, walakin shubbiha lahum. Itu kalau dikaji di masjid, dibacakan tafsirnya, apakah itu masuk penistaan agama? Bagaimana kalau dibaca dalam tablik akbar? Itu kalau tidak, siapa yang ditangkap? Apakah ustadz yang menjelaskan ayat itu ditangkap karena penistaan? Atau yang menyebarkan itu ditangkap karena dia sedang mengadakan adu domba? Jadi saudara-saudara kita di legislatif, mesti pandai, cerdas, mengerti. Jadi tidak semua adik-adik dari PAI itu nanti jadi guru semua. Mesti ada yang jadi anggota legislatif yang mengerti. Dari usuluddin itu ada yang duduk untuk membuat aturan itu. Sehingga orang tidak semuanya. Nanti ayat itu bisa diamandemen. Ayat laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa. Kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ayat ini diamandemen. Karena ustaz tidak ada yang berani menjelaskan. Karena takut ditangkap penistaan agama. Kapan dia menjadi penistaan? Tuh. Di dalam masjidnya, dalam kajian subuh, dalam kajian tak.